Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وإلى كون هذا الأمر كافيا dan perkara ini sudah merupakan cukup في إفادة اليقين dalam memberikan keyakinan dan keimanan الإشارة بقوله إشارت biqaulihi ta'ala apa yang setelah diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim al-ayah, tidaklah cukup bagi mereka anna anzalna, bahasanya kami telah menurunkan alaika kepadamu al-kitaba, satu kitab yutla alaihim yang dibacakan kepada mereka. Yang mana kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pelajaran yang kemarin, yaitu iman seseorang menurut pendapat yang kuat bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang iman seseorang bertambah, kadang iman seseorang malah berkurang. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Ada pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya iman tersebut bertambah tapi tidak bisa berkurang. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Sahibul Madhab Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang karena pekerjaan hati, dan pekerjaan hati tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pendapat beliau Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga mazhab Imam Malik, Imam Had, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang banyak, mereka mengatakan bahwasanya iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan menunjukkan akan hal tersebut apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, yang mana salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di situ dikatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka. Liyazdadu imanan, agar bertambah iman mereka, ma'a imanihim, dengan iman mereka. Juga dikatakan wazidnahum huda, agar mereka kami tambahkan petunjuk mereka, iman dan keyakinan mereka. Wa idza tulihat alaihim ayatuhu zadathum imanan, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imanan, maka akan menambah untuk mereka semuanya imanan, iman mereka. Dan ayat-ayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Yang mana arti daripada perbaharuilah iman kalian di sini adalah tambahkanlah, kuatkanlah. Jadi kuatkanlah iman kalian, sehingga sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami menambah iman kami? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengucapkan zikir la ilaha illallah, yang berarti di sini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk menambah iman kita, yang mana dengan itu juga berarti menunjukkan bahwasanya iman seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam Sahih Zubat dikatakan oleh pengarangnya, fakun minal imani fi mazidi, maka tambahkanlah kalian iman kalian selalu, bikasrati sholati wa ta'ati, dengan selalu melaksanakan sholat, memperbanyak ketaatan, kebaikan. Yang mana beliau juga punya pendapat bahwasanya iman bisa bertambah juga bisa berkurang. Maka apa yang kita baca sekarang ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan bagaimana cara menambah iman, bagaimana iman kita supaya lebih kuat, lebih bertambah lagi. Salah satu yang sudah kita baca adalah dengan mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya. Jadi alangkah beruntunglah ketika seseorang membaca Al-Quran dan paham maknanya. Ya, kita tahu memang membaca Al-Quran walaupun tanpa memahami maknanya itu sudah cukup merupakan ibadah. Afdal ibadati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik daripada kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah bermimpi. Dalam mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi memungkinkan seseorang melihat zat Allah. Tapi dalam keadaan terjaga tetap kita katakan mungkin seseorang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia. Tapi itu tidak terjadi walaupun mungkin. Tapi tidak akan terjadi. Kenapa kok kita katakan mungkin? Berdasarkan apa yang diminta dan dimohonkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan zatnya sehingga Nabi Musa bisa melihat langsung zat Allah. Dengan itu Nabi Musa bukan tidak yakin, tidak beriman, tidak percaya, bukan. Ini juga menunjukkan bagaimana Nabi Musa di sini ingin melihat zat Allah agar bertambah imannya, agar bertambah keyakinannya. Bukan berarti tidak percaya, tidak beriman. Dan Nabi Musa melihat, meminta dan memohon. Yang artinya kalau Nabi Musa meminta memohon, pasti apa yang diminta dan apa yang diharapkan itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau Nabi Musa kalau melihat dan memandang kepada Allah di dunia tidak mungkin terjadi, masa Nabi Musa akan meminta kepada Allah? Tidak mungkin terjadi. Oh, mungkin Nabi Musa tidak tahu kalau memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Mungkin Nabi Musa tidak tahu sehingga dia meminta kepada Allah untuk diperlihatkan zatnya kepadanya. Kita katakan Nabi Musa ini nabi, bahkan bukan nabi aja, rasul, bahkan min afdalir rusul, termasuk rasul yang paling afdal, yang paling utama, pilihan rasul yang 5 jumlahnya, di antaranya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentunya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi yang paling utama itu. Apakah Nabi Musa yang termasuk nabi yang paling utama di antara nabi yang lain tidak mengerti akan sifat Allah, tidak mengerti akan hukum yang berkaitan dengan ketuhanan, yang termasuk di situ di antaranya mustahil memandang kepada zat Allah? Nah, mungkin semua nabi pasti tahu. Kalau nabi pasti tahu hukum yang berkaitan dengan zat Allah, hukum tauhid. Kalau nabi tidak ngerti, bukan nabi namanya. Jadi artinya apa? Nabi Musa meminta dan memohon menunjukkan bahwasanya memandang kepada zat Allah memungkinkan terjadi di dunia. Tapi itu tidak terjadi kecuali untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad tidak perlu meminta, Nabi Muhammad tidak perlu memohon dan berdoa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengharap dan Allah yang meminta dan mengajak Nabi Muhammad untuk melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa meminta melihat, tidak dituruti permintaan Nabi Musa. Tapi walaupun demikian, Nabi Musa ini termasuk diberi keistimewaan mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kalimullah. Satu-satunya orang yang mendengar suara Allah dan bermunajat berbicara langsung dengan Allah, walaupun tanpa memandang. Itu semuanya dalam keadaan terjaga. Tapi dalam keadaan mimpi, siapa aja memungkinkan melihat dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat itu dalam mimpi Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apakah termasuk ibadah dan mendapatkan pahala, atau apa yang ibadah yang paling mulia? Sesuatu yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Rabb." Maka di situ Allah menjawab, "Bi kalami ya Ahmad." Dengan membaca kalamku, wahai Ahmad. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, "Ya Rabb, hal bi faham aw bi ghairi faham?" Apakah dengan faham, harus faham membaca Quran baru ibadah, baru dapat pahala? Aw bi ghairi faham, atau walau tanpa faham pun dapat pahala? Allah menjawab, "Bi faham aw bi ghairi faham." Mau membaca Qur'annya faham atau tidak faham, dapat pahala ibadah. Jadi untung masih dapat pahala kita membaca Al-Qur'an walaupun kita tidak faham. Kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa artinya tidak tahu. Yang penting kita baca. Tapi dapat pahala masih. Itu bedanya dengan hadis. Kalau baca hadis, seseorang tidak paham ketika membacanya tidak dapat pahala. Harus paham, mempelajarinya, ini artinya apa, pahalanya dari segi memahaminya. Tapi kalau membaca Al-Quran walaupun tanpa paham pun sudah mendapatkan pahala dan sebagai ibadah. Tapi tentunya beda baca surat Al-Quran, ayat Al-Quran paham dengan orang yang membacanya tanpa paham. Bedanya jauh. Dikatakan oleh ulama, ya, seseorang membaca Al-Quran misalnya dapat satu pahala kalau tanpa faham, tapi kalau dia membaca Al-Quran dengan faham apa yang dibaca, satu hurufnya dapat 700 pahala, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bedanya sangat jauh, ya. Oleh karena itu dianjurkan untuk memahami Al-Quran, ya, lebih banyak pahalanya, lebih menguatkan iman juga. Karena dalam Al-Quran ini di situ banyak sekali cerita-cerita, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang andai kata kita faham dan mengetahui artinya, itu iman kita itu akan kuat, akan bertambah. Keyakinan kita kepada Allah juga akan bertambah kokoh, bertambah mantap. Oleh karena itu, walaupun kita misalnya tidak memahami secara langsung ketika membaca Al-Quran, walaupun dengan bantuan terjemah pun dianjurkan. Kita kadang-kadang kan ada Quran itu yang ada terjemahnya. Kalau kita tidak, satu ayat kita baca, kita tidak paham artinya, kita lihat di terjemahnya apa itu artinya. Wah, kalau mau setiap baca satu ayat kita lihat terjemah satu ayat, kapan hatamnya itu? Tidak perlu kalian pikirkan berapa jumlah ayat yang kalian baca, berapa kali kalian khatam Al-Quran. Tapi hendaknya yang ada di pikiran kita ketika membaca Al-Quran, berapa ayat yang kita faham, berapa khatam Quran yang kita faham di dalam khatam Quran itu. Ihtammu kunu bi qabulil amal aham minkum bikas min kasratiha. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, jadilah pikiran kalian itu untuk memahami atau untuk diterimanya ibadah, diperbagusnya ibadah kalian. Jadikan pikiran itu lebih banyak daripada kalian memikirkan banyaknya ibadah yang kalian lakukan. Mau sholat, jangan pikiran kita sudah berapa rokaat tadi, ya, wana sudah 4 rokaat. Mana tadi hari ini sholat duha berapa? 4. Oh enggak, 6. Tadi anak nambah lagi. Pikirannya jumlah rokaatnya, jangan pikiran jumlah rokaatnya, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi pikirkan kebaikan ibadah yang kalian lakukan, bagusnya ibadah yang kalian lakukan. Kalian tadi sholat ba'diyatul maghrib, tadi khusyuk apa enggak sholatnya? Atau sholat maghrib tadi, tadi khusyuk apa enggak? Tadi imam baca surat apa ketika baca ketika sholat maghrib? Apa paham apa enggak? Kalau ketika ditanya, masing-masing ditanya, tadi sholat maghrib imamnya baca surat apa? Aduh, lupa, nah, berarti tidak khusyuk itu. berarti tidak hadir ketika sholat. Karena seseorang yang khusyuk dianjurkan untuk mendengarkan bacaan imam ketika imam membaca. Tapi kan kita kadang-kadang ketika imam membaca, bukan kita fokusnya dan pikiran kita mendengarkan suara imam ketika membaca, tapi pikiran kita kemana-mana. Mikir di rumah, mikir bisnis, mikir toko, mikir hutang, mikir keluarga. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru hilang pikiran itu. Kita salam baru hilang, tidak mikir lagi sudah. Pikiran yang tadinya datang hilang. Tentunya ketika ditanya tadi baca apa suratnya, ya tidak paham. Orang kita mikir kesana kesini. Tapi kalau ditanya itu tadi di sholat mikir apa, baru tak ingat. Oh iya, nah tadi mikir ini. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah, aku punya barang atau harta hilang. Ya apa, bagaimana caranya biar ketemu? Katanya Imam Abu Hanifah, malam ini kamu sholat sampai subuh, insya Allah ketemu. Suruh sholat sama Imam Abu Hanifah sampai subuh, jangan berhenti. Dilakukan, diamalkan. Jangankan sampai subuh, belum sampai jam 12 malam dia sholat, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena ketika sholat diajak untuk mikir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sambil membayangkan di mana ya ana taruh ya. Ingat-ingat tadi terakhir kali di mana. Terus, oh ya ketemu. Lupa ana bawa lemari. Ya, langsung dia pergi ke rumahnya Imam Abu Hanifah, memberi kabar gembira, sudah ketemu, alhamdulillah, terima kasih. Sampai subuh, enggak. Kok bisa? Ya ana baru berapa rakaat sudah ketemu. Ana tahu. Kenapa ana suruh sholat? Karena itu setan. Jadi ketika seseorang sholat, setan berupaya bagaimana orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena setan tahu, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqal. Seseorang tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali sekedar khusyuknya. Yang artinya kalau tidak ada khusyuknya sama sekali, ya tidak ada pahalanya. Kalau khusyuknya 1/10, ya hanya 1/10 dia dapat pahala daripada sholatnya. Ya itu setan tidak mau. Kalau kalian tidak khusyuk, setan ya bagaimana supaya tidak khusyuk, berupaya dikasih suruh ingat ini, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, ingat ini, ingat ini. Dan anak pasti yakin kalian tidak sampai subuh, insya Allah setan akan memberikan petunjuk kepada kamu di waktu kamu sholat, suruh mikir ini, mukir ini. Ya ini yang kita katakan tadi, ya melihat membaca Al-Quran dengan memahami makna yang kita baca, jauh-jauh lebih banyak pahalanya. Ya, dan di situ selain juga pahala tentunya lebih banyak, tapi juga keyakinan dan iman kita ini yang akan bertambah kalau kita faham membaca Al-Quran. Maka di antara tadi yang kita baca juga dalam kitab ini, katanya Habib Abdul Haddad, bagaimana tidak menambah iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu benar-benar Tuhan yang patut disembah. Yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan mukjizat-mukjizat. Yang mana adanya mukjizat-mukjizat daripada Rasul yang begitu banyak, yang kembalinya kepada kebesaran Allah. Karena itulah nabi-nabi adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada mereka, ya itu menunjukkan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, yang mana dikatakan nabi jumlahnya 124.000 jumlah para nabi. Dan jumlah para nabi, jumlah para sahabat radhiyallahu anhum sama dengan jumlah para nabi. 124.000 jumlahnya sahabat radhiyallahu anhu. Dari 124.000 itu yang semuanya adalah nabi, di antaranya, di antara mereka 313, jumlah mereka ini 313 sebagai rasul. Yang lebih khusus. Karena kita tahu nabi ya insanun, hurrun, zakarun, salimun min munaffirin tab'an. Wa min dana ati abin wa khana ulmin uhiya ilaihi. Nabi adalah insanun, seorang manusia. Tidak ada nabi dari malaikat, tidak ada kan. Jibril, Mikail bukan nabi. Harus syarat daripada nabi adalah manusia. Jin tidak ada yang wadah jin nabi, tidak ada. Ya insanun hurrun, dan nabi adalah seorang yang merdeka. Tidak ada nabi budak, tidak ada. Zakarun, dan laki-laki. syarat daripada Nabi laki-laki. Tidak ada Nabi perempuan, tidak ada. Ya, kalau ada Nabi perempuan, ya jelas itu dusta, jelas itu pembohong, karena syarat daripada Nabi adalah laki-laki. Ya, dahulu ada seorang wanita yang mengaku Nabi. Kok bisa nanti mengaku Nabi? Bukankah Allah Rasul SAW mengatakan la nabiyya ba'di? Loh, itu dalilnya ana. Ana mengaku Nabi karena Rasul berkata la nabiyya ba'di. Memangnya kenapa kok inti jadikan sebagai dalil kalau inti mengaku Nabi? Loh, kan Rasul mengatakan la nabiyya, yang tidak ada Nabi. Bukan la nabiyata, bukan tidak ada Nabi perempuan. La nabiyya, Nabi itu kan laki-laki. Kalau Nabi perempuan, nabiyatun kan. Rasul mengatakan la nabiyya, bukan la nabiyata. Jadi yang ditiadakan oleh Nabi dalam sabdanya, dalam hadisnya, itu Nabi laki-laki. Tidak ada Nabi laki-laki setelahku. Tapi kalau Nabi perempuan ada. Ya, tapi kita katakan, nah benar, karena syarat daripada Nabi harus laki-laki. Oleh karena itu Siti Maryam, Siti Asia, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, wanita-wanita yang mulia semuanya, wanita-wanita yang punya kedudukan yang tinggi, melebihi kedudukan laki-laki yang banyak, tapi tetap mereka bukan Nabi karena mereka adalah wanita. Insanun hurrun zakarun salimun min munaffirin taba'an. Nabi syaratnya tidak boleh terkena penyakit yang membuat orang-orang di sekitarnya lari darinya, penyakit yang menjijikkan, penyakit yang membuat orang mau mendekat itu nyajijik, itu bukan Nabi. Nabi harus selamat daripada sifat itu. Oleh karena itu termasuk kebohongan kalau dikatakan bahwasanya Nabi Ayub ya, badannya penuh dengan korengan, penuh dengan borok ya, yang menjijikkan, sampai dikatakan sampai ulat-ulat tumbuh di dagingnya. Itu bohong. Ya, tidak benar. Karena syarat daripada Nabi tidak terkena penyakit yang menjijikkan, membuat orang lari dari dirinya. Ya, benar Nabi Ayub tertimpa musibah sakit, tapi tidak sampai seperti itu. Kalau sakit-sakit biasa, Nabi itu juga manusia. Jangan dijadikan sebagai makhluk lain. Jangan seperti orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai Tuhan juga karena anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap Nabi itu Nabi, manusia. Ya, basarun lakal basari. Manusia tapi bukan seperti manusia. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa, tapi tetap manusia. Da madda'atuhun nasara fi nabihi fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan. Jadi kata Imam Busairi, kamu puji, kamu tinggalkan pujian yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Pujian apa itu? Pujian yang memuji nabi mereka sampai menjadikannya sebagai Tuhan, mengkultusnya sebagai Tuhan, Nabi Isa. Tinggalkan pujian seperti ini. Wahkum bima syi'ta. Selain pujian yang menjadikannya sebagai Tuhan, ihkum, pujilah semaumu, seenakmu. Mau puji apapun dalam Nabi itu terserah. Nabi manusia yang sempurna. Tapi yang penting jangan dijadikan sebagai Tuhan. Basarun lakal basar. Jadi Nabi karena manusia, ya pastilah punya sifat seperti sifat manusia yang lain. Sakit, Nabi juga sakit. Berhari-hari sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sakit. Nabi juga bahkan masyhur, Nabi ya, terkena sihir juga, memungkinkan Nabi tersihir juga. Itu Nabi. Ya, salimun min munafir ta'an wa min dana'ati abin. Dan Nabi itu harus syaratnya tidak punya ayah yang pekerjaannya hina. Oh, di situ ada Nabi. Siapa itu? Itu anaknya tukang becak, itu anaknya tukang, dan seterusnya. Ya, harus Nabi pekerjaan ayahnya, orang tuanya harus yang mulia. Dan juga dana wa khana min zina. Tidak ada Nabi ibunya berzina, tidak ada. Ya, ibu Nabi dan terus ke atas semuanya orang-orang yang mulia, wanita-wanita yang mulia yang tidak pernah berzina sama sekali. Uhiya ilaihi. Dan diberi wahyu oleh Allah, itu Nabi. Kalau tidak diberi wahyu bukan Nabi. Ya kan, baru-baru ini beberapa kali di televisi itu, Nabi siapa itu kemarin? Nabi Eden, Nabi Haryono, Nabi ini, Nabi. Ya, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu harus diberikan wahyu. Dan kalau tidak ada wahyu dari Allah, bukan nabi namanya. Nah, uhiya ilahi. Kemudian kalau diperintah, nah, wahyu itu diperintah untuk disebarkan kepada umatnya, itu namanya rasul. Kalau tidak diperintah untuk disebarkan, tidak diperintah untuk berdakwah, yaitu nabi tapi bukan rasul. Dan setiap nabi, setiap rasul pasti di situ punya kelebihan yang menunjukkan kebenaran akan kenabiannya, akan kerasulannya. Kelebihan itu apa? Berupa mukjizat. Ya, ini mukjizat. Amrun khariqun lil ada. Sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar akal manusia yang biasa, di luar kejadian yang normal. Tadhar fi yadi rasul, yang keluar dari seorang rasul atau seorang nabi. Tadhar fi yadi nabi. Ya. Ini mukjizat. Ma'ada wa risalah. Yang mana dengan mukjizat dia mengakui sebagai rasul dan mengajak orang-orang untuk taat kepada risalahnya, kepada ajarannya. Ini mukjizat, amrun khariqun lil ada. Suatu yang di luar kebiasaan. Bagaimana mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang terdahulu? Ya, Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang hebat, dengan api yang besar, tapi tidak membakar sedikit pun dirinya, bahkan menjadi dingin. Begitu juga Nabi Ismail yang disembelih dengan pedang yang sudah ditajamkan, tidak sama sekali terluka lehernya. Ya, begitu juga Nabi Musa bisa membelah lautan, menyeberangi lautan, terbelah air lautan, batu bisa mengeluarkan air. Nabi Isa yang sakit, yang buta pun, jangan sakit mata, yang buta pun disembul sedikit pun sudah langsung melek. Yang sakit dibacakan doa langsung sembuh. Ya, yang mati pun bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Mukjizat, sesuatu yang luar biasa kan? Ya, begitu juga Nabi Muhammad yang jauh mukjizatnya lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar yang normal. Kalau seorang mengatakan, "Oh, ana punya mukjizat." Apa mukjizat ente? Kalau tahu ini ana bakar di atas wajan bisa menjadi panas. Ya itu bukan mukjizat, itu normal namanya. Kalau dibakar satu jam di atas kompor api yang besar tidak panas, itu baru mukjizat karena di luar yang normal. Tapi syaratnya mukjizat selain sesuatu yang di luar yang normal harus datangnya dari para nabi. Kalau bukan para nabi ya bukan mukjizat. Apa namanya? Kalau datangnya dari bukan para nabi tapi dari orang yang soleh, istiqomah, menjalankan syariat, itu karomah. Itu berarti karomah, berarti orang wali. Karomah minal karomat. Kalau datangnya dari orang biasa, bukan dari orang wali, tapi dia orang bukan orang fasik, orang biasa aja, itu maunah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau datangnya dari orang yang jelek, kadang-kadang orang jelek, fasik, tidak taat kepada perintah Allah, tidak menjalani syariat Allah, tapi bisa terbang, yang sakit bisa sembuh, itu sihir. Nah, ini yang dinamakan sihir, bantuan dari jin, dari setan, jin yang kafir. Itu kalau sesuai dengan keinginannya, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi di zaman khilafah. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, dia mengaku sebagai nabi, menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mereka kadang-kadang mereka meminta kepada Musailamah, "Ya Musailamah, kalau kamu benar-benar adalah nabi, Nabi Muhammad SAW, kalau meludah di sumur yang kering, maka di situ airnya akan keluar, berpencar, mengeluarkan air yang segar." Dia meludah. Air yang tinggal sedikit di dalam sumur itu bukannya malah bertambah banyak, tapi menjadi asin malah. Ya Musailamah, ini ada orang sakit mata, sembul. Nabi Muhammad kalau menyembul kepada orang yang sakit mata akan sembuh. Sembul bukan sakitnya tambah sembuh, malah jadi buta. Itu namanya ihana dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat dan bertambah selalu iman kita, keyakinan kita kepada Allah, dan mati dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah. Al hadinya kunya salihah jami'an wa hadratin nabiyina Muhammadin Fatihah.